Beliau mengatakan fa inna hadda syirk al-akbar wa tafsir. Sesungguhnya batasan syirik akbar wa tafsirahu dan tafsirnya disebutkan di sini oleh beliau, syirik akbar itu yang mengeluarkan agama, mengeluarkan seorang dari agamanya. Ayusrafa al-abdu naw'an min naw'an aw fardan min afradil ibadah li ghairillah. Memalingkan hamba suatu jenis dari jenis-jenis ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia memalingkan jenis-jenis ibadah itu, baik satu atau dua atau lebih dari itu, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fakul i'tiqad, setiap keyakinan ataupun ucapan ataupun amalan yang itu diperintahkan dalam syariat kemudian dia palingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik akbar. Seperti berdoa, bernazar, demikian juga rasa takut, demikian juga tawakal. Kalau kemudian dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya syirik akbar. Kemudian apa batasan syirik asghar? Disebutkan oleh beliau anna hadda syirik al-asghar huwa kul wasilah wa dari'ah. Setiap wasilah, jalan ataupun perantara. Yatatarraqu minha ila syirkil al-akbar, yang membawa kepada syirik akbar. Baik itu keinginan ataupun ucapan ataupun perbuatan yang tidak sampai kepada derajat ibadah. Ini setiap jalan yang membawa kepada syirik akbar, itu namanya syirik asghar. Seperti umpamanya seorang mengatakan masya Allah wa fulan karena kehendak Allah dan kehendak orang ini, karena sebab Allah dan sebab orang ini. Demikian juga bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bentuk-bentuk yang lain. Memakai yakni jampi-jampi ataupun kalung-kalung ataupun jimat-jimat dengan tetap dia meyakini bahwa Allah yang memberikan manfaat, demikian juga memberikan mudharat, tapi dia menjadikannya sebagai sebab saja. Ini masuk dalam syirik asghar. Ini demikian disebutkan di antara yakni syirik asghar, demikian juga syirik akbar. Walaupun yang kita sebutkan di sini bukan kemudian panjang lebar, tapi isyarat yang tadi kita sebutkan. Kemudian mereka menyebutkan, para ulama, bahwa Al-Quran itu semuanya adalah membicarakan tentang masalah tauhid. Al-Quran semuanya adalah membicarakan tentang tauhid. Walaupun pernah kita sebutkan bahwa Al-Quran itu di dalamnya ada kisah-kisah, demikian juga hukum-hukum, demikian juga halal haram, tapi semua kembalinya itu adalah tauhid. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin jilid 3 halaman 450, beliau mengatakan di halaman 449, qala rahimahullah ta'ala bal kullu surah fil Qur'an faya mutadaminah li naw'it tauhid. Bahkan semua dari surat yang ada dalam Al-Quran itu mengandung jenis-jenis tauhid. Balnakul qawlan kulliyan, bahkan kami katakan ucapan yang menyeluruh. Inna kulla ayah fil Quran faya mutadaminah li tauhid. Sesungguhnya setiap ayat dalam Al-Quran itu mengandung tauhid. Demikian. Fa'in Al-Quran imma khabarun anillah. Al-Quran itu mungkin di dalamnya, di antaranya itu di dalamnya khabar tentang Allah, demikian juga nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Dan itu adalah tauhid. Khabar tentang Allah, nama, sifat-sifat, perbuatannya, itulah tauhid. Demikian juga dakwah kepada ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menjauhi kesyirikan, itu juga tauhid. Demikian juga perintah, demikian juga larangan. Itu adalah hak-haknya tauhid. Dan penyempurna tauhid. Wa imma khabarun an karamatillah li ahli tauhid wa taatihi. Dan di dalamnya juga mungkin berupa kabar tentang karamah Allah Subhanahu wa taala untuk ahli tauhid dan orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia demikian juga di akhirat. Fahuwa jazaa'u tauhidih, itu balasan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga khabar orang-orang yang melakukan kesyirikan, hukuman dia di dunia, demikian juga nanti di akhirat. Dan itu adalah khabar tentang orang yang keluar dari hukum tauhid. Kemudian boleh mengatakan fal Quran kulluhu fi tauhid wa huquqihi wa jazai. Jadi Al-Qur'an itu semuanya itu adalah tauhid. Al-Qur'an semuanya adalah tauhid. Hak-haknya tauhid, demikian juga balasan-balasan tauhid. Demikian. Jadi bisa kita katakan Al-Qur'an itu semuanya adalah tauhid. Ini pentingnya tentang permasalahan tauhid. Ya hendaknya kita tidak apa kemudian meremehkan permasalahan tersebut. Kemudian kita masuk berikutnya. Apa yang disebutkan oleh beliau, oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala, wala syai'a misluhu, tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is di dalam syarahnya, beliau mengatakan, membawakan dalil-dalil, laisa kamitsli syai', tidak ada yang semisal untuk Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah itu adalah maha mendengar, demikian juga maha melihat. Maka di sini bantahan, raddun ala nufah al-mu'atilah, bantahan untuk orang-orang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Jahmiyah. Ya, tidak ada itu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan berarti kalau kita menetapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, berarti banyak sesembahan. Ini demikian. Kemudian mereka meniadakan semuanya itu. Padahal di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala wa huwa as-sami'ul basir. Ini menetapkan, Allah menetapkan nama-namanya yang mulia, maha mendengar, demikian juga maha melihat. Demikian juga laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang semisal Allah Subhanahu wa taala, itu adalah raddun alal mumatsilah al-musyabiha, bantahan untuk orang yang memisalkan. Yang memisalkan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya. Jadi kalimat laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir itu bantahan untuk dua kelompok. Kelompok yang dia itu memisalkan Allah dengan makhluknya, sampai kemaluannya seperti kemaluan manusia, naudzubillah. Tangannya seperti tangan manusia, kakinya juga. Juga bantahan untuk orang-orang mu'atilah. Yang asalnya mu'atilah menolak nama itu adalah asalnya dari menyamakan sebenarnya. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk, kemudian apa? Ingin membersihkan. Oh, tidak mungkin Allah kemudian seperti makhluknya, ditiadakan sama sekali. Allah tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan. Dengan anggapan kalau ditetapkan berarti apa? Seperti makhluk. Ya ini. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimananya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam permasalahan ini, yakni wala syai' misluhu, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Kita harus apa? Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempurnaan. Ya, harus kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempurnaan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is bahwa barang siapa yang menjadikan sifat makhluk seperti ya sifatnya khaliq Allah itu seperti sifatnya makhluk, maka mereka itu menyerupai orang-orang Yahudi. Bahwa musyabih al-mubtil al-madmum. Yani mereka ini ya adalah menyerupakan yang al-madmum, yang jelek. Jadi barang siapa yang dia itu menjadikan sifat Allah seperti sifatnya makhluk, ya, maka dia dalam keadaan menyerupakan yang dalam keadaan batil. Demikian juga tercela. Wa man ja'ala sifatil makhluk misru sifatil khaliq, dan barang siapa yang menjadikan sifatnya makhluk itu seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa nadir an-nasara fi kufri, maka seperti orang Nasrani di dalam kekafirannya. Jadi sifat makhluk seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam dijadikan seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti orang-orang apa? Nasrani. Orang-orang Yahudi mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghnia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala fakir dan kami adalah orang-orang kaya. Demikian juga dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu, ya sungguh telah kafir orang yang mengatakan ya innallaha faqiru wa nahnu aghnia, ini ucapan mereka itu tadi. wala syai' mislahu, yakni tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala syai' yu'jizuhu, tidak ada sesuatu yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya disebutkan oleh beliau, wala syai' yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah tidak mampu untuk berbuat padanya. Sebagaimana Allah sungguh dalam Al-Qur'an, inna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Demikian juga wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu adalah maha mampu. Dan ketika kita ya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada di situ rasa kantuk, ya demikian juga tidak kemudian tidur, maka kita menetapkan tentang kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena meniadakan sifat itu, ya meniadakan sifat sesuatu, tidak ada di situ kemudian rasa kantuk, atau demikian juga tidak ada kemudian tidur, maka ini bukan kemudian sempurna secara mutlak. Kita harus menetapkan kamal didihi, harus menetapkan kesempurnaan dari lawannya itu. Demikian. Wakadzalika kullu nafsin ya'ti fi sifati lahi ta'ala fil kitab wa sunnah innama huwa li subuti kamali didihi. Ya, ini yang perlu diingat. Ketika kita ya menafikan, meniadakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, demikian juga sunnah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, setiap yang jelek, semua yang ditiadakan dari sifat-sifat jelek itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, demikian juga sunnah Nabi dalam sunnah itu, kita harus menetapkan li subuti kamali didihi. Kita harus menetapkan kesempurnaan lawannya. Demikian. Harus kita kemudian menetapkan. Oleh karena itu sebutkan wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendzalimi seorang pun. Untuk menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wala ta'khudhu sinatu wala naum, tidak ada kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mendapati sinah, mengantuk, yakni sebelum tidur itu mengantuk, demikian juga naum, tidur. Likamal hayatihi, untuk menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita meniadakan sifat-sifat yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menetapkan kesempurnaan. Ya, kita harus menetapkan kesempurnaan dari lawannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya meniadakan saja itu bukan suatu apa? Bukan suatu kesempurnaan. Ya, umpamanya dia punya kaum yang apa? Yang tidak pernah mendzalimi. Tidak pernah mendzalimi, mungkin ada dari situ muncul apa? Karena dia mungkin orangnya lumpuh sehingga dia tidak pernah mendzalimi. Ya, demikian. Atau dia tidak pernah melihat sesuatu yang haram umpamanya. Ya, di sini apa? Bukan berarti menunjukkan kesempurnaan, mungkin karena dia itu buta umpamanya. Ini demikian. Jadi ketika kita meniadakan sifat yang jelek untuk Allah Subhanahu wa taala, kita harus menetapkan kesempurnaan dari lawannya itu. Demikian mereka menyebutkan para ulama. Kemudian disebutkan lagi oleh Imam At-Tahawi, wala syai'a misluhu wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada suatu pun yang Allah tidak mampu padanya, yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Kemudian wala ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ oleh Al-Imam Ibnu Abil Is sebutkan dalil-dalil yang banyak. Bahkan dakwanya para rasul, wa ilahukum ilahu wahid, dan sembahan kalian itu adalah sembahan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada sembahan kecuali Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian juga ayat-ayat yang lain banyak sekali. Ini tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka menyebutkan bahwa bahkan orang-orang Nasrani, ya, mereka tetap meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka juga di dalam kebingungan di dalam kelompok-kelompok mereka itu, ya, tentang tiga itu, ini istilah mereka, ini Tuhan Bapa, demikian juga Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus. Nah, itu mereka terjadi kebimbangan satu dengan yang lain. Tapi mereka semua meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, mereka meyakini yang demikian. Sebutkan di sini di Surat Hawiyah halaman 33, wa amman nasara alqailu nabi taslis, adapun orang-orang Nasrani yang mengatakan tiga, sembahan mereka itu tiga, fa inam lam yusbitu lil alam salasah arbab yang fasilu ba'dhum ambad. Sungguhnya mereka tidak menetapkan untuk alam semesta itu tiga sesembahan yang terpisah satu dengan yang lain. Tidak, mereka tetap meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bal mutafiquna ala anna sani' al-alam wahid. Mereka sepakat bahwa yang membuat alam semesta itu hanyalah satu. Yaquluna bi ismil ab. Mereka mengatakan dengan nama Ab, Tuhan Bapa, wal ibn, Tuhan Anak, wa Ruhul Kudus, dan Ruhul Kudus. Mereka mengatakan ilahun wahid, ilah yang satu. Wa qawlu bi tasnis mutanaqid fi nafsi. Mereka mengatakan tiga ini, itu pun terjadi keguncangan. Ya. Ada yang mengatakan itu hulul, ini tergabung di situ satu, tiga dalam satu dan sebagainya. Tapi mereka semua sepakat bahwa yang menciptakan alam semesta itu hanyalah satu ini tadi. Gabungannya bagaimana kita enggak tahu, ya ini mereka meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta itu hanyalah satu. Kemudian disebutkan ya bahwa di antara alam semesta itu tidak ada yang kemudian mengingkari hal tersebut. Ya, kecuali Fir'aun. Sebutkan wa asyharu man urifa tajahlu wa tadahuru bi ingkari sani Fir'aun. Yang paling terkenal mengingkari ketidaktahuan, ya, mengingkari as-sani yang menciptakan alam semesta ini, walaupun kalimat sani yang membuat ini diperbincangkan, tapi maksudnya adalah menciptakan, ya. Yang paling terkenal menolak yang demikian ini itu adalah Fir'aun. Ya, demikian mereka sebutkan. Bahkan Nasrani sendiri itu meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta itu hanyalah satu. Entah bagaimana mereka sendiri terjadi perselisihan dalam hal ini. Kemudian berikutnya ucapan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, qadimun bila tidak qadim. Disebutkan di sini oleh Syekh Abu Amr Hawidrahu taala, kalimat qadim menukilkan ucapan Syekh Albani, i'lam annahu laisa min asma'illahi taala qadim. Ketahuilah sungguhnya tidak ada dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala qadim, tidak ada. Al-Qadim tidak ada. Sehingga tidak boleh mengatakan Abdul Qadim, tidak boleh. Ini ucapan yang digunakan oleh orang-orang mutakallimin, ya. Karena kalimat Al-Qadim artinya lama, itu dalam bahasa Arab itu adalah al-mutaqaddim ala ghairihi, yang lebih dulu dari yang lainnya. Nah, itu namanya Qadim. Ini adalah lebih dulu dari yang ini. Sebagaimana hadza jadid lil hadis, ini baru dari yang sebelumnya. Oleh karena itu sebagian mengkritik ucapan ini. Syekh Fauzan boleh mengatakan, lakin al-mu'allif rahimahullah ta'ala ihtato faqala. Akan tetapi Imam Tahawi beliau mengucapkan kalimat qadim ini, beliau berhati-hati dengan kalimat setelahnya, bila ibtidak, tidak ada awalnya. Dulu dan tidak ada awalnya. Sehingga agak aman sedikit. Fahadha laysa bi sahih, ya. Kalau cuma mengatakan qadim saja, wasa kata dan diam, kalau mengatakan qadim, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah qadim dulu, kemudian diam, fahadha laysa bi sahih, ini tidak benar secara makna. Syekh Fauzan mengatakan demikian. Tapi beliau berhati-hati dengan mengatakan apa? Qadim bila tidak dulu tetapi tidak ada awalnya. Demikian. Jadi lebih bagus ditinggalkan kalimat Al-Qadim ini. Karena tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala Qadim. Sebagian mengatakan bahwa ini maksudnya adalah khobar saja, ya, sebagai bentuk khobar bahwa Allah itu lebih dulu. Yaitu demikian. Dan tidak ada awalnya. Kemudian daimun bilantiha, ya, ini khobar. Khobar dan bab khobar itu lebih luas dari nama. Sebutkan hadza khobarun anillah wa ismu daim lam yasbut. Ini khobar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama daim, ad-daim itu tidak ada. Tidak termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengatakan al-hayyu al-qayyum, Maha hidup. Demikian juga yang mengatur alam semesta, yang tegak. Dan maknanya di sini ya adalah apa? Yakni Allah Subhanahu wa taala adalah tidak pernah berakhir. Daimun bilan tihak, terus menerus dan tidak berakhir. Kemudian disebutkan oleh beliau ya, terakhir kita membahas di sini, la yafna wa la yabid. Ya, tidak ada, tidak ada kehancuran, wala yabid. Demikian juga yakni hilang, ini makna hampir mirip. Sebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibn Abil Is, wal fana wal bid mutaqariban fil makna. Ya, ini hampir mirip secara makna. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man alaiha, maka setiap yang atasnya itu fanin, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tersisa dan akan terus menerus wajah Rabb engkau dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan demikian juga kemuliaan. Nila yafna wala yabid, Allah SWT tidak akan hancur. Wala yakunu illa ma yurid, dan tidaklah suatu itu terjadi illa ma yurid, kecuali apa yang Allah kehendaki. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa yang dimaksud di sini? Tidaklah terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya di sini adalah iradah, yakni ma yurid, apa yang Allah kehendaki, yaitu iradah kauniyah. Ya. Iradah kauniyah yang terjadi di alam semesta. Tidak ada kemudian sesuatu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyebutkan, Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa iradah, ya, perlu diingat di sini, suatu yang penting, yang di situ terjatuh dua kelompok besar, Jabariyah demikian juga Qadariyah. Jabariyah yang menolak takdir. Jabariyah ini apa? Yang pasrah kepada takdir. Adapun Qadariyah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlussunnah meyakini dua. Ya, meyakini ada iradah itu ada dua. Pertama adalah al-iradah al-kauniyah. Ya. Kemudian al-iradah asy-syar'iyyah. Yani kehendak Allah Subhanahu wa taala kauniyah yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian asy-syar'iyyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai. Ya, dari sini banyak sekali permasalahan yang kita akan bahas insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita sebutkan di sini ya, di antaranya adalah bahwa iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah, yakni iradah syariat ya, yang berupa agama yang Allah cintai, itu terkumpul dengan iradah kauniyah. Iradah yang dia itu terjadi pada diri siapa? Pada diri imannya Abu Bakar As-Siddiq. Paham? Yakni keimanan Abu Bakar As-Siddiq, maka itu adalah keimanan yang memang terjadi. Paham? Ini keimanan Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi, kita perhatikan. Dan itu adalah keinginan Allah yang Allah cintai. Demikian. Ini iradah asy-syar'iyyah yang mengandung di dalamnya itu kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya pengingkaran atau kafirnya Firaun itu, maka mereka menyebutkan para ulama, maka itu adalah iradah kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan iradah yang Allah cintai. Ya, demikian. Ini mereka menyebutkan demikian. Jadi di situ ada ya, kalau kita ingin detail di situ ada 4. Ada empat perkara. Disebutkan kufurnya orang yang kafir dan maksiatnya orang yang bermaksiat, seperti kufurnya Abu Lahab, demikian juga Fir'aun, itu ingfirat kauniyah duna syariah. Itu adalah kehendak Allah SWT yang terjadi di alam semesta, tetapi Allah tidak mencintai. Paham? Ya. Adapun imannya Abu Bakar, kita perhatikan Abu Bakar beriman. Maka di situ terkumpul di situ dua iradah Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah syar'iyyah yang Allah cintai dan iradah kauniyah. Ya. Jadi kita dapati di dalam sejarah bahwa Abu Bakar dalam keadaan seorang yang beriman, sahabat yang paling mulia. Paham ya? Jadi demikian. Kemudian mereka menyebutkan jadi keduanya itu bersambung. Kemudian apabila syariat itu menyendiri, ya, kemudian tidak ada kauniyah seperti imannya orang kafir. Imannya orang kafir, imannya Fir'aun itu, maka di sini apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak terjadi. Bukan iradah kauniyah. Paham? Jadi demikian. Jadi imannya orang kafir, maka di sini yang ada adalah apa? Adalah iradah syariah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara kauniyah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya. Kemudian kalau tidak adanya kedua-duanya, seperti kufurnya orang yang beriman. Ya, kufurnya orang yang beriman. Maka di sini tidak terjadi, demikian juga Allah tidak mencintai. Ini demikian. Jadi di situ mereka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan dua keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah asy-syar'iyyah. Iradah kauniyah ini iradah keinginan Allah yang memang terjadi di alam semesta. Ya, kita lihat terjadi dia itu. Dan ada iradah kauniyah. Yani iradah yang kedua iradah syariah, yani keinginan Allah yang Allah cintai. Kedua-duanya terkumpul ketika imannya Abu Bakar. Imannya Abu Bakar maka terkumpul di situ kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah mencintainya dan kehendak Allah yakni memang terjadi. Adapun kemudian imannya, ya imannya orang yang dia yakni kufurnya orang yang beriman, kufurnya orang yang beriman maka kedua-duanya tidak ada. Ya, orang yang beriman ya maka seperti ini Allah cintai. Ya, tetapi kalau kemudian dia dalam keadaan kafir di sini adalah tidak ada kedua-duanya. Ini demikian. Ini kufurnya orang yang beriman maka tidak ada di situ apa yang Allah cintai, demikian juga tidak mungkin terjadi kufurnya orang yang beriman. Ya, ini tadi disebutkan. Ya, di situ nanti juga ada pembahasan ya tentang permasalahan kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa Fir'aun itu akan kafir, kenapa Allah menjadikannya? Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan tetapi kenapa Allah tidak membantunya dan sebagainya, itu kita akan bahas pada permasalahan yang akan datang. Sampai di sini kita nanti akan lanjutkan.